Ana wong wedok wayu keboy semlohe aduhai imut yahul bainol menal-menal semok melenok montok mentek-mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis bainol denok-denok debleng. Wayu banget. Nah, terus bojone sing lanang welik jemburis kunting akeh sing ora trima. Kenging napa? Mergo kapien wadah. Nun sewu. Ana wong lanang cilik kunting nang loro-loronen terus dinggoni sabuk juara tinju kelas berat dunia. Ya melorot-melorot ngguyokke wong. Bu. Kula tanglet panjenengan umpami gadah yoga alit duwe anak cilik. Niku nikmat nek faham. Cek iki mesti ngerti. Rabi niku nikmat napa mboten? Banteri rabi niku nikmat napa mboten? Nek faham. Mulane ana bocah wedok dirabekke wong tuane, iso nangis geru-geru ambek kosel-kosel mergo urung faham. Bareng oleh 10 dino meneng ambek mesam-mesem dhewe. Tibake lage. Sarankan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbul ardhin was samawati ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-a'izza wal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, segenap pengurus jamiah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah, bapak kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, adik-adik santri, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, IBNU, IPPNU, hadirin hadirat para jamaah. Alhamdulillah sonten menika Gusti Allah naktiraken kula panjenengan sareng-sareng hadir makempal manunggal bersilaturahim, bersolawat, berzikir, bertolabil ilmi. Mudah-mudahan dadosaken islami kula panjenengan tambah mantep. Mugi-mugi imane tambah kuat. Mugi-mugi akhlake tambah mulya. Mugi-mugi takwane tambah sae. Mugi-mugi ibadahe tambah istiqomah. Sakwanci-wanci tinimbalan wonten ngarsanipun Gusti Allah, kula panjenengan sampun ikhlas tur siap ngadepi kelawan husnul khotimah. Para jamaah sekalian, keberadaan musholla An-Nur wonten lingkungan mriki sebagai wadah untuk melaksanakan ibadah baik mahdhah maupun muamalah sekaligus sarana ittihadul ummah. Kenging nopo kula panjenengan kalih Gusti Allah kok diperintah ibadah? Kenging nopo menungso kok dikongkon salat ambek Gusti Allah, dikongkon poso, dikongkon sedekah, dikongkon zikir, dikongkon rukun, dikongkon ngaji. Gusti Allah iki kok ngongkon wae. Akhire kula sampeyan dadi kongkon-kongkonan. Kenging nopo? Mergo saking sayangi Gusti Allah dateng menungso. Mula menungso dikongkon mawon kalih Gusti Allah. Kiai niku nek sayang kalih santrine. Nggih, santri sing disayang niku digawe kongkon-kongkonan. Kongkon ngene, dikongkon ngene, mergo disayang. Guru niku nek sayang dateng murite. Nggih, murid sing disayang niku dikongkoni mawon. Wong ibu-ibu niku nek sayang karo bapake lare-lare. Yo kudu ngongkon. Kok meneng wae to, Pak? Mulane kula sampeyan dikongkon ibadah niku bentuk sayange Gusti Allah dateng menungso. Kenging napa dikengken ibadah supaya menungso niku dados sae. Dikon nglakoni salat, dikon nglakoni poso, dikon sedekah, dikon zikir, dikon ngaji niku supaya menungso dadi apik. Kenging napa menungso kok kudu apik? Ngeten para jamaah. Gusti Allah niku nggadah rencana. Nah, rencana niki pun dangu. Menungso niki badhe dilebetke swarga. Termasuk tiang mriki, tiang Gemiring Lor. Purun mboten? Ora pati semangat ya. Wong Gemiring Lor niki kalih Gusti Allah badhe dilebetke swarga. Nah, swarga niku panggenan sing apik. Mulane kula sampeyan dikengken dados tiang sing apik supaya pantes dilebetke swarga, supaya pantes dipanggenke swarga. Swarga panggonan sing apik, kula sampeyan dadi wong apik, akhire pantes dipanggonke swarga. Wong elek, wong nakal niku dilebokke swarga ya ora apa-apa, tapi ora pantes. Mergi napa? Kapien wadah. Yen napa mawon nek kapien wadah niku ora pantes to nggih? Ana sampah diwadahi kulkas. Ya ora apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe, tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapien sing banter mergo kapien wadah. Ana tletong diwadahi rantang. Nggih mboten napa-napa nek rantang-rantange dhewe. Tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapien wadah. Mulane ana wong wedok wayu keboy semlohe aduhai imut yahul bainal menal-menal semok melenok montok mentek-mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis bainal denok-denok debleng. Wayu banget. Nah, terus bojone sing lanang welik jemburis kunting, akeh sing ora trima. Kenging napa? Mergo kapien wadah. Nun sewu. Ana wong lanang cilik kunting nang loro-loronen terus dinggoni sabuk juara tinju kelas berat dunia. Ya melorot-melorot nguyok ke wong. Bu, kula tanglet penjenengan umpami gadah yoga alit duwe anak cilik, niku nikmat nek faham. Cek iki mesti ngerti. Rabi niku nikmat napa mboten? Banteri rabi niku nikmat napa mboten? Nek faham. Mulane ana bocah wedok dirabekke wong tuane, iso nangis geru-geru ambek kosel-kosel. mergo urung paham. Bareng oleh 10 dino meneng ambek mesam-mesem dhewe. Tibake lagek. Lah kula jenengan ki umpama paham nilaine ngaji, insyaallah seluruh waktu hidup kula panjenengan ora dinggo apa-apa, dinggo ngaji tok wae. Sangkingane wong gemiring lor ora paham nilaine ngaji, mula kadang-kadang nek dijak ngaji wegah. Ngaji niku nilaine diantarane ngeten. Banyu sak donya umpama dikelompokke niku mboten saged mateni geni neraka. Ning geni neraka iso mati mergo sak tetes kringete wong sing ngaji. Ngono kok mbok kipasi barang kringetmu. Banyu sak donya kelompokke ra iso mateni geni neraka. Ning geni neraka iso mati mergo sak tetes kringete wong sing ngaji. Engko yo ngono. Ngerti, paham nilai ngaji terus. Tapi mergo wong gemiring lara ora pati paham lek dikon ngaji wegah. Pengajian gelem menyang kuwi ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Nek sing ceramah disenengi ya mangkat. Nek sing ceramah ora disenengi ya gah. Kaya ngene iki ya ora kamut-kamut panggonane, mergo sing ceramah iki mbah sapa. Padha jenengan kok umpama ngerti nilaine wulan Ramadan winginane nika. Mesti kepingin setahun niku Ramadan sedaya. Mboten usah ulan liyane. Ora usah selo, ora usah sapar, ora usah Jumate lakhir. Wis Ramadan kabeh, tapi mergo ora ngerti nilaine Ramadan, mergo ora paham, mula yen Ramadan arep rampung kae malah seneng. Alhamdulillah, poso karek kurang rong dina. Wonten mboten sing ngoten niku? Iki wonge teko kok. Oke, wonge nganggo kudung rupane ireng. Uang niku nek mboten paham uripe mesti sasar. Kenging napa? Mergo salah pilih. Hidup itu pilihan. Lah nek salah pilih mesti sasar. Mesti sangsara. Contoh. Tangane sampeyan sing tengen nyekel berlian. Gedene sepadha mik iki. Regane 15 miliar wong berlian murni. Terus tangane sampeyan sing kiwa nyekeli suket sak tekem. Paling regane ya mek 1000 rupiah. Nah, terus karo-karone tokke nyang wedhus. Kira-kira ambek wedhus sing dipilih berlian napa suket? Suket napa berlian? Berlian napa suket? Dasar wedhus. Ngopo wedhus kok milih suket? Mergo wedhus mboten paham nilai. Wedhus niki uripe mung nuruti nafsune weteng. Sing penting wetenge wareg. Mula milih suket sing regane mung 1000 rupiah. Padahal umpama wedhus niku paham milih berlian regane 15 miliar ditukoke suket kuwi entuk suket 40 kabupaten. Tapi mergo ora ngerti nilai, ora paham, trimo milih suket. Wedhus uripe mek nuruti weteng. Mula ana wong gemiring lor uripe kok mek nuruti weteng, wong kuwi berarti padha karo. Nggih, para wedhus-wedhus sedaya. Iki ceritane wedhus ngomongi wedhus. Malah ngene, Bu. Wong urip kok sing diurusi mek weteng wae. Wong mau regane luwih murah timbang apa sing metu teko jerone weteng. Apa kuwi? Heeh. Eh, semane dirungokke. Bu. Bocah cilik karo wong tuwa niku umume pinter pundi? Pertanyaan gampang ngono ya ora iso jawab. Wong kene iki ayu-ayu tapi kok oon ya. Bocah cilik karo wong tuwa umume pinter pundi? Ya pinter wong tuwa. Pinter wong tuwa. Mula yen ana bocah cilik kok pinter, biasane rak diomong ngene, "Dek, bocah iki bener jek cilik tapi kaya wong tuwa." Mergo pinter. Sebalike ana wong wis tuwa nang goblok. Nek ngomong piye, Dek, wong iki bener umure wis tuwa tapi kaya bocah. Mangkane bocah cilik karo wong tuwa niku gayane beda. Ora padha. Bocah cilik loro disuntikke kosel-kosel iso jerit-jerit ora gelem melayu. Mergo napa? Ora paham yen disuntikke kuwi ben sehat, ben waras. Tapi nek wong tuwa kok loro disuntikke seneng mergo paham. Mulanya tambah mapan nanti bokongnya dicenteng-centeng no, terus kadung nyenteng dan ras itu disuntik ya gelo kok saya ini tak tekoi mana omong-omongan yang paling seneng paling kepenak niku omong-omongan kalih sinten kalih kekasih gitu. Omong-omongan sing paling penak, paling nyenengke niku omong-omongan karo kekasih. Nggih mboten? Ah, ya seneng jenengan omong-omongan kalih kekasih, ngoten niku pengen ndang wis apa pengen ora wis-wis? Sing banter semangat, jenengan nek omong-omongan karo kekasih niku pengen ndang wis apa pengen ora wis-wis? Ngono. Lah kekasih sing sak temene, kekasih sing sejati niku sinten? Gusti Allah. Ngaji ngeten niki omong-omongan karo Gusti Allah. Zikir niku omong-omongan karo kekasih, Gusti Allah. Panjenengan salat niku nggih omong-omongan karo kekasih, karo Gusti Allah. Aku tekok jawab sing banter. Jenengan nek pas salat omong-omongan karo Gusti Allah. Tengah-tengah salat ngoten niku atine jenengan pingine ora wis-wis apa pengen ndang wis. Traweh 20 rakaat, lagi entuk 8 ngono kae lho. Pengene ora wis-wis apa pengen ndang wis. Jare seneng. Omong-omongan ambek kekasih kok pengen cepet ndang wis. Ora paham ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane yo. Lah kula yo. Kula sampeyan dikongkon dadi wong apik. Nah, carane supaya apik kon ngetutke ati. Menungso niku dikei modal karo Gusti Allah. Namine ati. Lah atine menungso niku dasare apik. Atine sapa wae apik. Walaupun dijak ngaji orang gatekke malah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Niku dasare atine apik. Mulane Kanjeng Nabi nek pesen piye? Istafti qalbak. Kowe njaluk fatwa nyang atimu, urusan nopo wae? Njaluk pitutur nyang atimu. Piye sing diomongke atimu, tutke, kuwi mesti bener. Karena hati manusia itu cenderung pada kebaikan. Wis ngene wae, ora paham ketoke wong gemiring lor. Atine menungso kuwi seneng karo apik, ra seneng karo elek. Niku atine menungso. Mulane saelek-eleke wong tuwa mesti tetep pengin duwe anak sing apik. Nggih napa nggih? Ora eneng kok maling duwe cita-cita anake dadi maling e ora eneng. Le, bapak ini maling terkenal le. Melebu metu penjara wis ping 7. Wis omben kudu iso dadi rampok standar internasional ya le. Ora ono. Ambek wong wedok nang wakal sing jere cah-cah diarani apa kuwi WTS, wadah titip senjata. Ono sing arani balon sing bayar oleh kelon. PSK, perempuan suka kelon. Ono sing nyebut pelacur mergo disumpel alat mancur. Ana sing ngarane I love you, mari dilapi tinggal mlayu. Mbok wong wedok nakal kaya apa ora ana kok duwe cita-cita anake wedok dadi pelacur. Ora eneng kok pelacur ngomongi anake wedok, "Nduk, buke iki mbiyen pelacur sukses. Suwengi iso ngandangke manuk 22, Nduk. Kowe esuk suwengi kudu iso ngandangke 50 ya, Nduk. Ora ana ngono kuwi." Mergo dasare atine menungso niku apik. Ngapunten, sak cerewet-cerewete wong wedok pengen duwe bojo sing sabar. Gitu? Ora eneng wong wedok cerewet kok cita-citane, ah ya penak duwe bojo cerewet ben imbang. Ya perang dunia kelima kok atine menungso niku kaya irung, Bapak Ibu. Irung niku seneng nang ambu sing wangi, gak seneng nyang ambu sing basin. Mulane irung iki nek ketemu ambu wangi, ketemu ambu sedep, seneng nganti mekrok-mekrok. Irung kok ketemu ambu sing basin, gak seneng nganti nyungir-nyungir. Nggih mboten? Lho ngono kuwi. Atine menungso iki nek dijak nglakoni apik, seneng kaya irung mekrok-mekrok. Atine menungso dijak nglakoni elek, gak seneng kaya irung sing nyungir-nyungir. Tapi aja kaget, ana irung sing ora beres, jenenge irung rusak. Ketemu ambu sedep, ketemu ambu wangi lu gak seneng. Tapi nek ketemu ambu sing basin malah seneng. Kuwi jenenge irung rusak. Ana menungso atine rusak ngoten niku ana. Wong lanang sing atine rusak, lungguh jejer bojone dhewe gak betah. Gak kerasan kudu nyingkreh. Tapi lungguh jejer rondo ngono iso tumaknina. Iso anteng nang khusyuk ngono mboten. Wonten mboten? Wonge teko? Lungguh kursi to wonge? Ya Allah. Leh, ya ana wong wedok atine rusak. Nyekel HP ngono ku lho, nyekel HP, ditelepon bojone dhewe iku ora seneng blas. Kapan sing nelpon bojone? Ngopo to kok nelpon eneng apa? Ora usah nelpon-nelpon eneng apa? Tapi nek ditelepon wong lanang liya iso seneng. Saking senenge sampai mobat mabit nek mlaku. Saman kok suwe ra nelpon aku to. Enten mboten? Legrek atine wong ngono. Woi. Woi. Wes muga-muga kabeh atine apik. Muga-muga kabeh iso dadi wong apik. Nah, nek iso dadi wong apik, iso manggon swarga. Sampeyan ku nek sida nang swarga tenan, sida to? Sida nggih. Nah, ana syaraté. Siji, matine kudu netepi iman. No, iya insyaallah. Nomor loro, kudu resik teko dosa, kudu dadi wong apik. Aja nganti katutan dosa. Nek katutan dosa niku kotor, nek katutan dosa niku basin. Mulane wong mukmin rungokno to. Mati nggawa iman, tapi sek katutan dosa, ngoten niku benjing ten akhirat ambune basin. Mula ora dilebokke swarga, kenging napa? Mundak ngerusak suasana swarga. Basin kok. Kudu diresiki dhisik ben wangi, diilangi basine. Carane piye? Gusti Allah pun damel alat kanggo ngilangi basin ten akhirat. Alate jenenge neraka. Wis dadi neraka niku sakniki wis dadi. Dadi wong mukmin dilebokno neraka niku asline mboten disiksa, Bu, namung diilangi basine. Tapi ya lara wong diobong kok. Tak baleni. Ketoke kok ora mudeng ya jak ngomong. Wong mukmin dilebokke neraka niku asline mboten disiksa, namung diilangi basine. Engko nek basine wis ilang, diunggahke swarga. Enajan mek diilangi basine, lara wong diobong. Saman nek pengen ngrasake larane diobong, engko tekan omah Bapak Ibu, nang nyumeto kompor LPG kuwi lho. Wis enteni 5 menit. Nek wis mekan genine bulat-bulat ngono ku nang lungguhi aja katokan. Wis rasa suwe-suwe 10 menit ngono. Wis. Iya. Lah sing nomor berikutnya nguatke iman, modale kudu duwe iman. Iman niku landasan utama kehidupan manusia. Apa saja kalau landasannya iman, insya Allah hasilnya aman dan nyaman. Tak boleh nih, engkau gawian status ya. apa saja kalau landasannya iman, insya Allah hasilnya aman dan nyaman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah. Arep-arep nyamung yang Gusti, iku iman. Tidak berharap kepada selain Allah. Para rawuh, kalau kita berharap kepada Allah, pasti beres, pasti puas. Kenapa? Karena Allah maha punya, Allah maha bisa, Allah maha segalanya. Tapi kalau berharap kepada selain Allah, hasilnya pasti kecewa. Karena selain Allah gak punya apa-apa, selain Allah gak bisa apa-apa. Termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Oh, manusia gak punya apa-apa, manusia gak bisa apa-apa kok diharap-harap. Bu. Arep-arep balesan api itu kok menungso, kecewa-kecewa sampean. Uang ini loh, kadang diapi ira karuan, bales elek, wonten apa wonten? Tonggomu diapi ira karu-karuan, balesnya elek. Maka kecewa, berharap kepada manusia, bisa jadi bertepuk sebelah, air susu dibalas air, ditulung malah, dikeyatin rogoh, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang, ya nasib. Atasan dihormati, kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan disayangi, kadang mengkhianati dan berani demonstrasi. Duwe pembantu digateni, kadang malah nyaingi, ngerebut suami. Duwe tonggo, nek utang duwe ngomongnya apik, bahasane tarik-tarik. Bareng wayahe nyaur, ditinggal ndelik. Ditagih matane pelirak-pelirik, pendelak-pendelik malang kerik, karo ngetokke kirik. Maka, serius iki aku saiki. Bapak-bapak, sebagai suami, jangan terlalu berharap kepada istri, Pak. Jelei. Ibu sebagai istri, jangan terlalu berharap kepada suami. Sakit hati. Ini berharap kepada manusia, kecewa-kecewa. Jujur ya, saya sebagai suami sering dikecewakan istri. Saya mengecewakan istri lebih sering lagi. Ya nanti, Pak, kalau dikecewakan itu, Pak. Ngkarepku ngerayu, tekan omah malah dicelatu. Kepengen entuk lem malah kena satem ngono kuwi nate kula. Kan kula wangsul saking pengajian. Kula tumbaske duren, karepku yo ben seneng bayangan kula. Engko teko omah durene dipecah bareng-bareng seneng ampe aku dilem-lem dicethot-cethot ngono bayanganku. Mulai-mulai pengajian niku tak tukokke duren soalnya ora entuk berkat. Yo mbuh lali mbuh piye panitiane kok rantuk no. Mulane kok kene muga-muga entuk engko. Jadi mungkin yang ngelengke kok pas niku lho Bu kok ora antuk berkat yo mbok panitiane lali mbok piye ngono. Lah kula niku nek wangsul keng pengajian kok mboten beto berkat niku arep buka lawang niku ora kepenak kabeh ngono. Ah mula kula tumbaske duren, karepku ya tak rayu. Karepku ya tak apa aku ben olek bentuk lem ngono lho Bu. Sing siji rondok gedhe sing siji cilik. Bareng tekan omah ditakokke regane. Ngene iki pira? Wis ora usah takok rego. Saya nanti pecah nanti pangan bareng-bareng. Pengen ngerti regane. Nggih kula jawab to, sing gedhe iki duren montong ya rondok larang 350.000. He? Dhuwit 300.000, 350.000 ditokokke badokan ngene iki. Nah sing cilik iki ya 200.000. Berarti 500 luweh ngene iki. Ya iya, panganan ngene ya 500 luweh. Iki nek ora sabar sida bandem duren tenan. Kecewa. Tahu tak tukokke kain ngono kuwi ya karepku ya ben seneng to. Rumangsaku ya wis apik regane larang kaine batik. Tekan ngomah tak tukokke kain, slambu kok dituku. Bayanganku kan kaine dijeber mari ngono terus seweneng dijewak jali ambek muser-muser ngene. Lah kok slambu kok dituku. Embo. Sampean juga jangan terlalu berharap kepada anak, kecewa sampean. Anak yang kadang-kadang ora kenek diarep-arep, Bu. Wong tua rata-rata mengharapkan anak leh digadang-gadang. Iki sok aku nek tua ngenger anakku sing iki. Ini investasi di masa depan tempat bergantung di hari tua. Gek bocah lanang, ganteng, gagah, kekar, atletis, sehat, kuning kulite sauntu-untune pisan. Saman sekolahke, saman kuliahke, bayare larang, biayane okeh, direwangi adol sawah, adol tanah, anakmu sukses dadi sarjana lengkap, titelir renteng-renteng Prof. Dr. Ir. Kek jenenge Dawa Heru Purwocaroko Sastramijaya Rangga Kumala Dipakusuma Kala Bawana Nata Batalima Mangkurandha Uda tanpa busana cetha wela-wela gedene sak klopo-klopo. Mburi se ana titile maneh MSI, MPDI, MHI, MM terakhir MHBH. Lah anakmu entuk pekerjaan sing tepak, bayarane akeh, pangkate dhuwur, dadi wong sugih, terus rabi, duwe bojo, omah-omah dhewe. Kira-kira anakmu luwih gati nang wong tuane apa luwih gati nang bojone? Mulai kecewa to? Anakmu luwih mentingke wong tuane napa bojone? Umpama wong tuane karo bojone geger padu, anakmu mbelani wong tuane napa mbelani bojone? Umpama ana banjir bandang, wong tuane karo bojone kelelep karo megap-megap, sing ditulung dhisik ambek anakmu, wong tuane apa bojone? Itulah nasib mbok. Mulane mumpung durung anakmu sing sek cilik-cilik nang banting saiki. Kecewa sampean nek berharap kepada anak. Tekok meneh dijawab. Seneng ndi duwe anak pinter ning ora bener karo duwe anak bener ning ora pinter, milih ndi? Ora milih. Lah milih sing ndi? Oh ya pinter ya bener. Ora potongan. Ya, nek iso ya kudu ngono, ya pinter ya bener. Soale pinter nek ora bener malah kebli. Bukti, sing ngentekke duit negara jatahe rakyat. Kae wong goblok to wong pinter? Wong pinter, sing goblok sakjane pengin tapi ora ngerti carane. Pinter ning ora bener. Lah mula ngene, Ibu Bapak, lek pengen anake pinter, sekolahke. Umume lek disekolahke kok pinter. Lho cita-cita kudu ngono. Bapak ibu mung SMA, anak kudu sarjana, ngoten nggih? Aja kok ngomongi anak, "Le, ora usah sekolah dhuwur-dhuwur, arep ngopo? Wong bapakmu ora sekolah nyatane ya urip." Ya ora bapakmu tok sing ora sekolah urip, bedes kaya ora sekolah ya urip kok. Bergeten aku. Yen pengen bener, iman kudu diincepno. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi, iman karo ilmu niki minangka isen-isene menungso supaya menungso dadi mulya. Menungso niku bahane padha Bapak Ibu, tapi derajate beda, nilaine beda, mergo isine sing ora padha. Lek bahane menungso padha, kulite padha, daginge padha, otote padha, balunge padha, getihe padha, keringete padha, entute ro padha. Tapi nilaine, regane iso beda. Mergo apa? Isine sing ora padha. Ana wong ngomong sak jam luwih sithik, hasilnya wis ketok. Mbok sapa? Ana wong ngomong nganti telung jam, ngecopros ora leren-leren, nganti idune mumprat-mumprat. Tapi ora entuk apa-apa. Bedane apa? Isine sing gak padha. Paham? Paham? Mula menungso niku kaya kardus niku. Kerdus niku bahane rak padha to. Ya ngono kuwi bahane kerdus, tapi nasibe iso beda. Ana kerdus nasibe apik, ana kerdus nasibe elek. Ana kerdus si cilik tapi nasibe apik, disimpen rapi nang jero lemari, mergo isine emas, isine minyak wangi. Ana kerdus gedhi nang apik, tapi nasibe elek, dibuakno kali, mergo isine batang tikus. Anakmu dadine mulya apa ora? Kari mbok iseni apa anakmu? Mbok iseni minyak wangi, mulya anakmu. Mbok iseni batang tikus. Paham? Paham? Menungso iki koyo plembungan lho, plembungan. Plembungan iki bahane padha ya ngono kuwi bahane plembungan, tapi nasibe iso beda. Ana plembungan disebul nganggo karbit, nyut nyut nyut nyut nyut melentu gedhe, langsung mumbul dhuwur. Isine karbit tok. Terus ana plembungan disebul nganggo abape tukang syuting kuwi. Nyut nyut nyut nyut nyut. Ya melentu ya gedhe ning ra iso mumbul ming glimbang-glimbung. Bedane apa? Isine sing siji kok iso mumbul. Iya wong isine karbit. Siji kok ming glimbang-glimbung mergo isine abape cah kuwi. Lah anakmu kuwi ben mulya kari mbok isine apa? Ngono lho, paham? Engko nek ora paham tekan omah anake disebuli dikompo kabeh engko. Padha karo dhuwit niku lho, Bu. Dhuwit niku bahane padha. Kertas ana sing regane murah 1000 mukan, ana sing regane larang 100.000. Bedane apa? Ongkone. 1000 murah wong ongkone ndek, 100.000 larang ongkone dawa. Wong kuwi nek ilmune ndek, imane ndek, akhlake ndek, murah. Tapi nek ilmune dawa, imane dawa, akhlake dawa, larang. Understand? Dhuwit 1000 iki lho mbakno dicantolno ning dhuwur. Panggah 1000 tetep 1000 tetep murah. Dhuwit 100.000 didek-idek campur lemah tetep 100.000. Dhuwit 1000 mbok disemproti minyak wangi tetep 1000. 100.000 mbok kuyuan wedhus tetep 100.000. Ayo jajal ibu-ibu, milih ndi dhuwit 1000 disemprot minyak wangi? Wangi. Karo dhuwit 100.000 pusing kuyuan wedhus, milih sing ndi? Wangi ta pusing? Pesing ya wis gorene tak umbahir ngono. Embo. Dilanjut napa mboten iki? Ya wis. Lah niku terkait iman. Wong niku nek didasari iman mesti alah yo yo. Yo aman yo nyaman. Ah terus saiki masalah kerukunan, penting niki. Saestu penting musala niki simbol kerukunan. Sapa wae omahe ning ndi wae, ana sing omahe teko kulone musala, ana sing omahe teko etane musala, ana sing teko lore musala, ana sing teko kidule musala. Semua datang ke tempat yang sama. Ayo nyaut, datang ke tempat yang dengan niat yang dengan tujuan yang menyembah Tuhan yang melakukan ibadah yang dengan gerakan-gerakan yang dengan bacaan-bacaan yang niki bukti derajate menungso nang ngarsane Gusti Allah kuwi padha. Sing bedake mau iman takwane kuwi lho. Ngono lho. Mulane mbok sapa wae mara mlebu musala diperlakukan sama, enggak ada bedanya. Ketua RT mlebu musala sandalmu copoten te. Ketua RT mlebu musala sandalmu copoten. Sing banter sayang. Ketua RW mlebu musala sandalmu copoten. Lurah mlebu musala sandalmu copoten. Camat mlebu musala sandalmu copoten. Nges kiai ra usah nggo conto ya. Lho iya padha. Sing bedake mung iman takwane. Wong kewan iki lho bu nilaine beda-beda. Nek sapi kae nilaine teko daginge, semakin akeh daginge semakin larang regane. Sapi wis semakin gedhe semakin larang, sapi wis semakin lemu semakin larang. Sorry, aja nesu ya sing lemu ya. Engko nang tersinggung, aku bahas sapi. Lha kuwi ngopo sing lemu kok lungguhe terus mereng-mereng. Ben ora ketara. Pancene ngono kok wong lemu gayane. Delok wong lemu nek foto, nek selfie, mesti mereng gayane. Ben ora ketara lemune. Foto bareng ra ngira wani manggon tengah wong lemu. Pinggir, nek ana pinggir kan mereng. Nah, kalau dia di tengah, mesti kelihatan amba menjaba. Mula bapak-bapak hati-hati nek di bojo lemu, ngomong sak ngomong sing hati-hati. Soalnya wong lemu ku sensitif, Pak, gampang tersinggung apalagi ketika dibicarakan kelemuannya. Aja ngomongke lemune, bonceng sepeda motor ngono, Mas. Biasanya teko, Mas, aku kelemon tapi ya, Mas, kok sawangane sampean kaboten? Gak abot. Mesti ngomong sampean lemu ya sapa? Sampean ku ora lemu, Dik. Cuma lek tak bonceng sepeda motor ini ku loro do ngarep kudu mumbul model. Melaku nyang pasar kok gandengan tangan. Biasanya wong itu orang ngunur untuk keri. Aku lemu to Mas, jadi wong aku kok lemu. Sing ngomong sapa? Ora. Sama ni ora lemu. Tapi nek tak cekel tanganmu ini modele aku kaya nyekel cagak listrik. Sapi wi nilaine teko lemune. Tapi apa kabeh kewan ngono? Mboten. Nyatane ana manuk cilik. Ungkil-ungkil manuke. Cilik kok manuke sapa? Ya manuke wong kok ya. Daginge sithik. Ning regane iso luwih larang timbang sapi sing lemu. Lah kae manuk kutut, manuk murai kuwi, daginge sepira kuwi? Sithik banget, tapi regane iso luwih larang timbang sapi sing lemu. Mergo manuk kuwi sing dinilai mboten daginge, tapi suarane. Nek manuk nilaine teko suarane, nek sapi nilaine teko lemune. Lah nek wong gemiring lor nilaine teko apane? Teko lemune. Engko ana nang saingan karo sapi kono. Iman takwane, paham mboten? Ora patek tenanan ngono to sampeyan. Jare ngajak dilanjut. Lanjut mboten? Lah terus kaitane karo kerukunan. Mbok sapa wae mlebu musala, mlebu masjid iki padha ora ana bedane. Mulane ayo to sing rukun. Kun kal yaden wala takun kal udhunain. Ayo dadiyo kowe koyok tangan loro, aja koyok kuping loro. Filosofinya apa? Tak takoni jawab. Woi. Tangane sampean loro nggih napa nggih? Niku beda napa padha? Kok iso padha iki tanganmu apa kiwa karo ngono apa piye? Ya beda wong kiwa karo tengen kok. Tangan loro niki beda tengen karo kiwa. Ning rukun najan beda. Buktine nek tangan kiwa gatel, tangan tengen ora usah diceluk, ora usah diperintah, ora usah diundang. Moro kok. Gatel apa kowe? Kene tak kukurke. Ora ana tangan kiwa gatel kok sing tengen meneng ae ra ngurusi gatel-gatelmu. Kukur-kukuran dhewe kono. Ora ana ngono kuwi. Genti tangan tengen sing gatel. Oh, tangan kiwa ora usah diundang, ora usah diceluk, ora usah dikongkon. Moro kok. Lho kowe gatel apa? Kene tak kukurke. Masya Allah. Lah kiwa tengen kok gatel karo? Ya kukur-kukuran. Padahal iki beda tapi rukun. Maknane apa? Nek ana sedulurmu kena musibah, lek ana tanggamu lara, ana kancamu kesusahan, tili ana, sambang ana, aja atik takon partaine apa. Ora usah takon milih calon kepala desa sapa. Oh, tanggane lara wis megap, megap ambekane kari ngik ngik ngik arep niliki rapat dhisik. Kuwi partaine apa kuwi? Genene kae milih calon presiden sapa kae? Esuk ki milih calon kepala desa sapa? Selak modar tonggo. Kalah karo tangan to. Wong tangan iki kompak, tangan iki saling menghargai. Cobi nek dinggo mlaku lembean kae. Yen tangan tengen maju, sing kiwa ngalah. Ya wis kowe sing maju, aku tak mundur. Engko genti sing kiwa maju, sing tengen pengerten kok. Ayo kowe maju to, aku sing mundur. Soale lek maju karo bareng dadi vampir. Padahal tangan tengen ambek tangan kiwa iki tugasnya beda lho Bu. Tangan tengen tugasnya sing apik-apik. Tangan kiwa tugasnya sing rak rapate genah. Ayo ra ngandel dibuktekke. Tangan tengen niku tugasnya lak apik-apik. Salaman nganggo tangan. Tanda tangan nganggo tangan. Kok rapate semangat to? Salaman nganggo tangan. Tanda tangan nganggo tangan. Manggake tamu nganggo tangan. Dada nganggo tangan. Cium jauh nganggo tangan. Tangan tengen. Lha sing bales kok tuwek ngono. Kowe ngopo to mbah melok-melok? Maksudku ngarepe kuwi kok. Salah sasaran, Bro, Bro. Lha sing bales kok tuwek. Baleni, baleni. Untune goang kabeh ngono. Tanda tangan nganggo tangan. Manggake tamu nganggo tangan. Salaman nganggo tangan. Dada nganggo tangan. Nampani duit nganggo tangan. Ngono ku tangan kiwa ora tau nesu. Tangan kiwa ora tau murang-muring, enggak pernah marah, enggak pernah demo, enggak pernah protes, enggak pernah iri. Mergo tangan kiwa sadar, pancen aku seksi kebersihan kok. Lho, tugasku kan wilayah belakang. Lho ngono ku tangan sing tengen sayang banget ambek tangan kiwa. Diomongi, "Wo kiwa, aja cilik ati ya." Pancen aku sing bagian nampani duit, aku yang nerima duit, tapi nanti kalau duit ini tak beliin jam tangan, yang make kan kamu. Lho, kayak ngene. Pamer ya wis wong apik kok. Lewekmu iki kodanan mati ngono kuwi. Wo kiwo, emang aku yang nerima duit, tapi nanti kalau tak beliin cincin, kamu juga kok yang make. Asli kok. Wekmu sepuan. Seminggu malih ngono. Engko pamer gek riyoyo kae. aja kaya kuping loro. Wala takun kal udhunen. Aja kaya kuping loro. Maksudnya piye? Kuping loro ki parek ning ora tau ketemu. Dekat tapi enggak pernah ketemu. Ayo kupinge sapa kiwa karo tengen sing tau petukan. Kuping wedhus kuwi. Keparek ning ora tau ketemu. Lho karo sedulur iki parek. Karo tonggo iparek gak bertegur sapa, gak rukun. Ini jenenge manusia merek kuping. Loro ya ora disambangi, ora ditiliki. Wis niliki yo ra kudu, wong ra padha karo ngene-ngene iki kok. tilik yo malah salah tompo. Nek ditilik engko yo salah paham. Timbangane dadi perkara ya ora usah. Enten mboten sing ngoten niku. Ten wonge nganggo kudung abang kok. Alhamdulillah wonge krasa. Ya melok guyu kok wonge. Lah kuping niku ngono, ambok kipung kiwa gatel sing tengen ra ngurusi, gatel-gatelmu ra ngurusi ambok kowe cureken yo biyene. Ambok cukil watumu kebek yo biyene. Nang sifate iri yen sing tengen dinggone anteng, sing kiwa njaluk modele kudu padha, tengen bunder kiwa yang njaluk bunder. Jajal tengen antinge bunder, sing kiwa antinge kotak. Edan. Ukurane kudu padha. Nek tengen gedhe kiwa ya gedhe. Nah, tengen gedhe nang kiwa cilik, bento. Tonggo bangun omah, aku ya kudu bangun kok. Utang-utang ra apa-apa ngono. Ping kuwi. Woi. Enten mboten ngaten niku. Roto wong kene. Ayo terakhir. Iya. Mau sama nurung salat asar ngono kok. Mulane aja buyar sik. Woi, arep nyandi kae. Woi, mulai bareng woi. Oh, kebelet kudu pipis. Es, ayo filosofine tangan saiki. Tangane kula sampean niku drijine gangsal, nggih napa nggih? Driji lima niku beda napa padha? Beda. Ukurane ro beda. Dhuwur ndheke beda, gedhe cilike beda, jenenge beda, beda. Ayo diurut. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol, pol pol. Apa kata jari jempol anak sekolah tidak boleh ngampol pol pol. Terus setelah jari jempol disebut jari telunjuk, kemudian berikutnya jari. Ya gak ono jenenge, mangkane manggone nang tengah ya diarani jari tengah menae. Kemudian berikutnya jari manis, berikutnya jari kelingking, wis cara gemiring lor, iki jempolan, iki penuduh, iki penunggul, iki manis, iki jentikan. Jenenge beda-beda. Ini isyarat lambang. Jempol iki pemimpin, penguasa, sing duwe pimpinan kudu jempol. Pokoke nek pimpinane jempol, rakyat sing dipimpin mes jempol. Masalah apa wae yen wis dijempol karo pemimpin beres. Terus pundi niki Pak Lurah? Dadi. Pak Lurah ngeten niki terus pundi? Beres. Tapi nek pemimpinnya njungkir ngene. Rakyate melok njungkir. Serasa suwe-suwe. Penuduh, telunjuk, iki tukang nunjuk, tukang nyuding. Sopo? Orang-orang berduit, wong sugih, pengusaha. Urusan apa nek sing nyuding wong duwite akeh? Beres. Dadi. Masjid bangun, beres. Musola bangun, beres. Pesantren bangun, beres. Nah, tapi nek sing nyuding mburi kuwi. Ambok nganti drijine puklek, orang efek. Lho rapat iki lho lek sing ngomong wong berduit, liyane ceplekep nggih napa nggih? Tua rawani bantah. Penasehat lo kelekep nek sing ngomong wong berduit. Njajal nek sing usul wong ra gableg. Melarat teng usul Pak. Dibatek tangane ambek kancane, ra usah junjung tanganmu. Malah ketekuk engko. Temeneng ae ra usah kakek ngomong, mangan-mangan. Ya Allah. Ini orang berduit dieling-eling. Ah sing nomor iki gede dhewe. Dhuwur dhewe. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, dia di tengah-tengah, netral, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana dan milik semuanya. Sopo TNI Polri, makanya kudu netral, ora oleh melu politik praktis. Lek nonggone desa-desa yo Ustadz Kiai, ini kudu netral, milik umat, guru TPQ, guru diniyah, Kiai Langgar, Kiai Masjid, wi gede dhewe duwe pengaruh, omongane dirungu masyarakat. Mulai ono pilihan kepala desa, ora usah ngetok-ngetok ke mihak salah satu calon, bingung ke masyarakat. Menuju nek sing didukung dadi, nek sing ora dadi nyonyor. Ono selamatan ora diundang kok. Gak kepaten obor. Kiai mbotoh. Paham ora to wong-wong iki? Iki menangan iki netral, mula ora entuk didu. Bocah cilik dolanan kae ora ono suwit kok nganggo iki. Suwit jeng ora ono. Iki bledek iki. Nah, sing iki manis iki pemuda. Harapan di mana-mana harapan itu pemuda. Kula dereng nate pireng ana wong ceramah wong pidato kakek-kakek dan nenek-nenek harapan bangsa ora ono. Mula kudu dikader, diregenerasi. Ngene iki Ibnu, IPPNU-ne, Ansore, Bansere. Wis to anak-anak sampean arahno melu Ibnu, IPPNU, melu Banser, melu Ansor. Nggih, melu fatayat, melu muslimat, selamat. Kula dereng nate pireng kok tawuran antar fatayat. Ana anggota muslimat kok mendem ya aku urung tau ngerti. Apik-apik wis to apik. Halo. Halo. Ah, jentik iki wong wedok cilik ning mentes. Lho aja diremehke, Pak, jentik iki penajan cilik, mentes iki simbole wong wedok. Jentik iki cilik tapi mentes. Kadang-kadang ana perkara driji papat sing gedhe-gedhe iki ra iso ngrampungi gawe. Lah sing beresi jentik kok conto silit pitik. Iki ngendhok apa ora sing nyogrok ya jentik krok ngene. Diutik-utik kok ngrenggenjel ah ngendhok iki. Angane sing mlebu jempol pitike dobol. Tiono perkara kadang driji papat sing gedhe-gedhe ra iso ngrampungi gawe. Sing beresi jentik termasuk departemen perupilan. Aja remehke jentik ki wong wedok. Najan cilik, ayo didu jentik karo jempol sing gedhe. Suwi jegleng, menang jempol apa menang jentik? Jempol ini najan gedhe, nek wis kenek jentik lemes jempole. Hati-hati di mana-mana jempol kalae karo jentik. Pemimpin penguasa kuwi biasane kalae karo jentik. Hati-hati terutama jentik-jentik kudungan. Sopo sing ojo-ojoi Nabi Adam, wis enak-enak manggon swarga, melanggar, memetik dan memakan pohon terlarang. Akhirnya diusir toko swarga. Sopo sing ojo-ojoi Nabi Adam? Jen. Ya tinggi pol, jempol. Nah, mulane jentik mbak no cilik tapi mentes. Tapi jentik wae najan kinyis-kinyis mingis-mingis ayu kaya ngopo? Ojo endel, ojo mentel. Mergo sak hebat-hebate jentik akan tunduk, takluk dan bertekuk lutut sama yang berduit. Ayo nek ra ngandel didu jentik karo driji penuduh, suwi jegleng. Menang jentik iki nek kandung kenek sing berduit. Yang mampu menaklukkan jentik adalah yang berduit. Maknane mburi kuwi rungokno. Kowe nek ora gablek duit, cita-cita ra usah dhuwur-dhuwur ya. Ra usah golek sing ayu-ayu. Cukup sing kunting-kunting wae. Dale sing ayu ora arah gelem karo kowe nek ra duwe dhuwit. Ha titeni nang donya iki wong lanang sing bojone ayu ya sing berdhuwit. Pejabat bojone ayu rata-rata berdhuwit. Wong sugih bojone ayu berdhuwit. Kiai bojone diomongi kok. Sing iso nundukke berdhuwit. Ini ilmu, Pak. Woi, ilmu. Wong wedok nek pas ngambul, pas ngambek, pas gondok, kan ketara to Pak mlakune jluk-jluk-jluk, sringkut-sringkut, sentiet, sledot, sringkut-sringkut, sentiet, sledot. Mlebu kamar lawang ditutup jebret, mengkurep ngene. Wong lanang aja gupoh, ndak usah kalut, nyantai ae, Bro, tenang. Wis, nang digendelke sing rupane abang gambar Soekarno-Hatta. Wis mlebu kamare alon-alon nyantai ora usah ngomong apa-apa. Wis nang seleh nyang pinggire. Plek tinggalan metu nyang bali lungguh kursi nang karo rokokan karo udut. Wis entenono 15 menit. Enggak terus ana wong kelemer kelemer kelemer nyide. Engko nyang ngandhe ngampe nak terus ngene. Gekno kopi apa piye? Padahal bar sentiet, seringkut seledot, sentiet, seringkut seledot. Tak iki yo gek no kopi apa piye. Anek kesel yo ora apa-apa tapi jeti. Wis kadung kene iki. Apa pengalaman pribadi? Heeh. Langitmu lek wis rungokne to. Nek wis dadi bojone kiai wong wedok mesti api. Nek dirabi kiai terus dadi wong wedok sing salehah. Ora mesti. Kadang-kadang iso luwe parah timbang sing ora bojone kiai. Iki lho ngalami langsung. Wis kadung ngethek-ngethek ana kiai. Ngono kuwi wong lanang njaluk menange dhewe, wong wedok ora tau digatekke. Nek wong wedok nduwe pendapat ora tau dienggo, tapi lek pendapat wong lanang kudu digawe. Padahal wong omah tangga mesti ora kudu ngono apa-apa ya rundingan ya kudu musyawarah. Wong lanang ora ngrasake dadi wong wedok urusane sak pirang-pirang jajal, dadi wong wedok ora karo-karoan sing belanjakno iki sing omah sing anak sapa enggak wong wedok kabeh. Wong lanang lu ngerti apa, ora ngerti apa-apa ngerti-ngerti ya nesu murang-muring, dimasakno ngene ya salah, dimasakno ngene ya salah terus aku dikokon piye ya mono ya mene kok dikok kalah-kalahan terus. Ngono kuwi terus tak tuturi tak nasihati. Lih, ra mandi. Makane kula niku lek ning jaba ya, mbok nyeramai jamaah 2 jam, kuat. Tapi lek ning omah kok nyeramai bojo 2 menit ora sanggup. Prek tinggal nyingkre. Nah, sak jaduk-jaduke kiai ra ngira iso nyeramai bojone dhewe. Apa maneh dalili? Nah, jenengan nek pireng informasi ana kiai iso dalili bojone dhewe, kula jenengan kabari nggih. Tak meguru aku. Mama itu pas ngono kuwi misale terus tak tuturi. Aja ngono. Samane bojoku. Istri itu enggak boleh bicara lebih keras daripada suami. Dilaknat malaikat, apalagi menyakiti hati suami, Allah gak ridho. Nek gak diridhani Allah, sengsara uripmu. Kanjeng Nabi kan wis dawuh, mesti langsung bantah. Ora usah nabi-nabinan, nabi-nabi apa? Kan Nabi Anwar Zahid kuwi. Nek sik nek ngono gak karek urip mataku tok ketap-ketip. Lah iki filosofine apa to? Driji lima iki lebih beda-beda, Pak. Nek gelem bersatu, kompak, rukun, apa wae iso dicekel. Nah, bocah-bocah iki iso nabuhi iso ngeplaki rebana ngene iki. Mergo drijine kompak, han jajal drijimu iki arep ngeplaki rebana sing gelem rukun mek loro tok piye leh mau ngeplaki wae. Sampeyan masak lho Bu, misalnya manual ya ngulek bumbu. Nek drijine lima kompak nyekel ulek-ulek ya penak cek. Lembut. Nah, cobi sing kompak drijimu mek loro iki ngulek bumbu piye kek. Ono cewek liwat kepengin dada, driji limo gelem kompak. Driji, ono cewek liwat, ayo dada. Mbegar kabeh, brak. Dah. Njajal ora gelem rukun, sing begar mek telu. Eneng cewek liwat, begar, grak, sing loro, mah. Ono dada ngene. Ono musuh, ayo gegem ben mantep. Ono musuh, ayo gegem bareng, grak. Lep. Karin jotos nanti sing dijotos. Ngono. Oh ana sing telu gak gelem ya lara kabeh ngono lho. Maknane sing rukun. Mula wong Jawa duwe dalil. Kok gak oleh rampung iki lho kowe nyumbang piro kowe? Ngatur kiai. Ora melu nyangoni kagak cangkem. Rukun agawe santoso, cerah agawe. Ah, wis jam 4:30. Lho wis sak jam setengah kok ora entuk rampung. Moh. Emoh, nek kurang yang ngundango dhewe. Ngundango dhewe. Pun, le masalah KNU-an, kula jenengan manut para habib, para kiai nang Indonesia niki akidah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Wis to insyaallah selamat melu khidmah diakoni dadi santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Nek jagakno amale dhewe ah rumangsaku. Sampeyan ambek Anwar Zahid padha wae. Isoe NU nunut ulama. Ngoten nggih? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadzal musalla ma'muran bi'ibadikas salihin wa ma'muran bi'ibadikal mu'minin wa ma'muran bi'ibadikal mukhlishin wa ma'muran bi'ibadikal muttaqin. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelapat lan khilaf nyen pangapunten aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.